tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Ramata Halu Remix. Bukan kaleng-kaleng. Lalu, biasa juga nih. Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko, masuk pada jendela hati pada darat. Ayu muda Pak Eko, punya istri Taisa, Taisa. Ramat-ramat halu, Kampang-kampang lagi Yes, it's true, right? bagian yang sebenarnya ada di Ramata Halu Remix. Rahmat. Iya, saya cuma tahu remix itu. Aku kira. Teman baik, ternyata teman kecil.